bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah meminta musyawarah kepada Ummu Salamah dalam perihal menghadapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka tidak mau mematuhi atau belum mau mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu untuk bertahallul ketika tidak diizinkan masuk untuk mengerjakan umrah, yaitu pada perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bahwa di situ Nabi dan para sahabatnya tidak diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke dalam kota Mekah dalam rangka mengerjakan ibadah umrah. Maka para sahabat Nabi, terutama kaum muhajirin, yang mereka itu sangat-sangat menginginkan untuk berumrah karena mereka sudah lama meninggalkan kota Mekah, kemudian mereka ingin mengerjakan umrah, tawaf, sa'i, dan bertahallul. Maka berat buat para sahabat pada waktu itu untuk melepaskan diri mereka bertahallul dan tidak jadi melaksanakan umrah. Akhirnya Ummu Salamah dimintai saran oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan saran yang tepat, yaitu engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke luar, kemudian gundullah rambutmu, bertahallullah di hadapan orang banyak. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun waktu itu beliau mengerjakan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan akhirnya para sahabat mau tidak mau akhirnya mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri pekerjaannya bukan hanya di dapur, hanya di kasur, hanya di tempat cucian, sumur, akan tetapi mereka juga pantas untuk dimintai saran, musyawarah, dan diberlakukan sebagaimana seorang istri yang memberikan saran dan masukan kepada seorang suami. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah beliau sangat menjaga aurat beliau. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang isbal, kemudian bahwasanya apa yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma tasna'un nisa bi dhuyulihinna?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang lalu bagaimana diperbuat oleh para perempuan dengan baju-baju yang memanjang mereka di bawah dua mata kaki? Apa yang mereka perbuat kalau seandainya dilarang untuk memanjangkan baju di bawah dua mata kaki? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yulkhina shibran." Artinya, hendaklah para perempuan boleh memanjangkan sekitar satu jengkal saja. Sekitar satu jengkal saja. Maka Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idzan tankashifu aqdamahun." Kalau begitu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terlihat kedua telapak kaki mereka. Lihat. Ummu Salamah radhiyallahu anha, kedua telapak kaki terlihat, itu sangat risau dan sangat merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau seandainya beliau radhiyallahu anha melihat pakaian-pakaian wanita muslimah di zaman sekarang yang kadang-kadang cuma memakai celana pendek, yang semua hampir bagian tubuhnya terlihat, dan seakan-akan di zaman sekarang ini orang sudah bosan memakai pakaian, inginnya telanjang. Kalau seandainya bukan karena ada norma-norma yang ada di dalam hatinya, niscaya mereka akan telanjang. Na'udzubillah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Kalau begitu akan terlihat kedua telapak kaki mereka dari para wanita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudkhinahu dhira'an la yazidna 'alaihi." Kalau begitu boleh mereka memanjangkan satu dhira'. Satu dhira' yaitu satu hasta dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ya, satu dhira', satu hasta yang mana mereka tidak boleh menambah akan hal itu. Mereka tidak boleh menambah akan hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi Ummu Salamah radhiyallahu anha patut dicontoh, bahkan sangat-sangat patut dicontoh oleh para wanita muslimah di zaman sekarang, yaitu mereka senantiasa mencontoh bagaimana seorang wanita muslimah menjaga kesuciannya, menjaga auratnya, dan senantiasa memakai hijab dan jilbab yang menutupi aurat-aurat mereka. Kemudian kita lanjutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ini seorang wanita yang tebal ikatan rambutnya. Apa saya perlu melepasnya ketika mandi janabat?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan aku bertanya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bertanya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat perhatian, dan juga sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan praktek ibadah mereka sehari-hari, di antaranya perihal salat dan hal-hal yang berkaitan dengan salat, dari mulai wudu, kemudian tayamum, kemudian bersuci dengan segala macam bentuk kesucian atau persucian. Tapi di sini disebutkan aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ini seorang wanita yang tebal ikatan rambutnya. Maksud daripada tebal ikatan rambutnya di sini adalah bahwasanya Ummu Salamah adalah seorang yang mengepang rambutnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah seorang yang mengepang rambutnya. Lihat, yang tebal ikatan rambutnya. Maksudnya adalah Ummu Salamah mengepang rambutnya. Kalau orang dikepang rambutnya itu menjadi tebal. Itu di garis bawahi. Ya. Di garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan tebal ikatan rambutnya di sini adalah beliau seorang wanita yang mengepang rambutnya. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan yang mempunyai rambut salasa dhafair, yaitu tiga kepangan. Maka yang dimaksud dengan tebal rambutnya di sini adalah yaitu mengepang rambutnya. Apa saya perlu melepasnya ketika mandi janabat? Lihat, apa saya perlu melepasnya, ya, melepas kepangan tersebut ketika mandi junub. Dalam sebuah riwayat, maksudnya ada tambahan riwayat yang lain, dan tambahan riwayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tambahan riwayat Imam Muslim juga wal janabah. Tambahan riwayat juga Imam Muslim, yaitu wal janabah. Afa anquduhu lil haidhati wal janabah. Apakah aku melepasnya ketika mandi junub dan mandi haid? Jadi ini tambahan juga yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan tambahan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa tambahan ini ghairu mahfuz. Tambahan ini tidak tetap. Ya, tambahan ini tidak tetap. Artinya, dan dalam sebuah riwayat, dan ketika mandi haid, tambahan ini tidak tetap. Ketika mandi haid itu, tambahan ini tidak tetap, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tahdzib Mukhtasar Sunan. Dalam kitab beliau Tahdzib Mukhtasar Sunan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud dengan tambahan di sini, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tambahan ini tidak tetap, tidak sah tambahannya. Yang sah cuma junub saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau mandi junub saja dalam hadis ini, berarti kalau mandi haid dia harus melepas. Kalau mandi haid harus melepas kepangnya. Berdasarkan kalau kita katakan tambahan riwayat ini tidak tetap. Saya ulangi, masih bingung ya. Saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini perempuan yang mempunyai rambut dikepang. Kemudian kalau saya mandi haid, apakah kepangan itu harus dibuka?" Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidak perlu." Ya, nanti kita baca tidak perlu. Nah, kemudian ada tambahan riwayat, itu kan mandi junub tadi. Ya. Nah, wahai Rasulullah, kalau saya mandi junub dan haid, apakah dibuka? Nah, kata-kata dan haid di sini apa? Tidak tetap. Maksud tidak tetap apa, Pak? Artinya itu tambahan yang tidak sah, tidak sahih. Tambahan yang tidak sahih. Berarti kalau tambahan tidak sahih, berarti kalau mandi junub tidak perlu membuka kepangan rambut. Kalau perempuan dia memakai ikat rambut, kemudian dia mandi junub, tidak mengapa, ikat rambutnya tidak perlu dibuka. Tapi kalau untuk haid, maka dibuka. Nanti hukumnya apakah wajib, apakah tidak wajib, itu nanti ya. Apakah dibuka? Kenapa? Karena tambahan haid di sini tidak tetap, tidak sahih. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, tidak perlu. Maksudnya tidak perlu dibuka kepangnya kalau mandi junub, dan kalau riwayatnya sahih mandi haid juga tidak dibuka. Ya, tidak perlu, maksudnya tidak perlu dibuka kepangnya, ikatan rambutnya itu enggak perlu dibuka. Ya. Cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu 3 kali siraman. Jadi kita cukup menyiramkan air, baik itu mandi junub, ini perempuan ya, untuk perempuan dan untuk perempuan baik junub ataupun haid, karena hadisnya berkenaan dengan perempuan. Cukup dengan menyiramkan air sebanyak 3 kali ke kepala. Tidak perlu rambutnya itu apa, dibuka. Enggak perlu rambutnya dibuka. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin kedua, hadisnya sahih, tidak, poin ketiga, hadisnya sahih, tidak ada riwayat, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Poin yang keempat, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu bahwa hadis ini menunjukkan seorang wanita yang mandi haid seorang wanita yang mandi junub tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Tapi kalau dibuka boleh enggak? Boleh. Tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Tetapi kalau dibuka boleh. Ya, tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Thayyib. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membuka kepangan rambut tatkala mandi. Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membuka kepangan rambut tatkala mandi. Tentunya mandi hadas di sini, hadas mengangkat besar, mengangkat hadas besar. Ya. Baik. Pendapat pertama, jumhur ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib bagi wanita yang mandi haid atau junub untuk membuka kepangan rambutnya. Tidak wajib bagi wanita haid untuk dan junub untuk membuka kepangan rambutnya. Jadi kalau dia junub, perempuan ini junub ataupun haid, maka tidak wajib untuk membuka kepangan rambutnya. Tetapi kalau dibuka boleh. Ini ingat kata-katanya junub dan haid, dua-duanya tidak wajib. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat yang kedua yaitu bahwa wajib membuka kepangan rambut tatkala mandi haid. Biar tidak bingung, saya tulis permasalahannya. Permasalahannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah membuka kepangan rambut, hukum membuka kepangan rambut tatkala mandi junub. Ya, tatkala mandi junub. Tatkala mandi. Pendapat yang pertama, pendapat pertama, perkataan jumhur yang mengatakan tidak wajib membuka kepangan rambut, baik itu mandi junub atau haid. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama, itu salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad, sebagian ulama mengatakan wajib tatkala haid. Berarti wajib dibuka kepangan rambutnya tatkala haid. Berarti menurut pendapat yang kedua ini, tatkala junub wajib enggak? Tidak wajib. Jadi mereka sepakat dengan jumhur kalau masalah junub. Kalau masalah haid saja yang berbeda. Paham maksud saya? Ya, mereka sepakat dengan jumhur dalam masalah junub. Artinya tidak wajib untuk dibuka. Dan mereka berbeda pendapat dengan jumhur kalau seandainya dalam masalah haid, apakah wajib atau tidak wajib. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Karena di sana ada tamahullahu taala qala balagha Aisyatu radhiyallahu anha anna Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma ya'murun nisaa idza ghtasalna an yanqudna ru'usahunna faqalat ya ajaban libni Amr hadza ya'murun nisaa idza ghtasalna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin wala azidu ala an afrugha ala ra'si thalatha ifragatin. Artinya dari Ubaid ibn Umair rahimahullah, dia berkata sampai kepada Aisyah berita, lihat, sampai kepada Aisyah berita bahwa Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, memerintahkan para perempuan kalau mandi wajib membuka kepangnya. Kalau mandi wajib membuka kepangnya. Maka Aisyah mengomentari fatwa ini. Kata Aisyah, sungguh aneh Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma ini. Dia memerintahkan para perempuan kalau mandi untuk melepas kepangnya. Kenapa enggak sekalian disuruh gundul aja? Nah, gitu bahasanya. Kenapa enggak sekalian enggak disuruh gundul aja? Ini Aisyah sedang menyelisihi pendapat fatwa Abdullah bin Amr bin As. Sungguh kata Aisyah radhiyallahu anha, aku telah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan aku tidak menambahkan kecuali menyiramkan air sebanyak 3 kali ke kepalaku. Artinya beliau tidak membuka kepangnya. Nah, ini menunjukkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat. Apa itu pendapat jumhur? Baik mandi junub atau mandi haid maka tidak wajib untuk membuka kepangnya. Baik. Pelajaran selanjutnya, apa hikmah sih dari membuka kepang tidak membuka kepang? Apa hikmahnya? Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Maka hikmahnya adalah bahwa kalau orang junub mandi, dia kan sering junub, mungkin sekali bahkan bisa 3 kali mungkin, atau seminggu setiap hari junub. Ya, bergaul dengan istrinya, bergaul dengan suaminya, melayani suaminya. Maka kalau untuk dibuka kepangnya itu akan menyulitkan. Adapun haid, maka haid itu sebulan sekali. Maka bagi pendapat yang mewajibkan tadi pendapat kedua, wajib kata mereka apa? Dibuka. Itu hikmahnya. Kenapa dibicarakan oleh para ulama tentang membuka kepang tatkala mandi haid atau mandi junub, agar air-air yang terkena kepada kepala tadi masuk benar-benar ke pori-pori kulit kepala. Itu bapak ibu saudara-saudari, itu hikmahnya ya, dibicarakannya perbedaan antara mandi junub dengan mandi haid bagi perempuan. Tayyib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, perempuan dari hadis ini semestinya mempunyai rambut panjang. Tidak boleh pendek-pendek atau enggak nyunnah dan tidak sesuai dengan kebiasaan para sahabat wanita kalau rambutnya pendek-pendek. Kenapa? Karena orang punya kepangan kapan? Ketika tatkala mempunyai rambut panjang. Wallahu a'lam. Baik, bapak ibu saudara-saudari, kita lanjutkan kepada permasalahan selanjutnya. Hadis yang ke-132. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة رحمه الله. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid buat orang yang haid dan orang yang junub. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yaitu perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan gelar As-Siddiqah dan mempunyai bapak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan Aisyah adalah wanita, salah satu 5 wanita terbaik semesta alam. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak istri-istri beliau. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang alimah, yang sangat berilmu. Kalau seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh perempuan sampai akhir zaman, tidak akan pernah sama dengan ilmu Aisyah. Yang kelima, termasuk keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau adalah seorang yang suci kemaluannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berserta Jibril alaihi salam memberikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan Aisyah yang lain, beliau adalah seorang yang penyabar. Penyabar Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang penyabar tatkala mendapatkan ujian. Ujian yaitu berupa berita dusta, berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, yang mana berita tersebut menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dan beliau termasuk orang yang sabar dalam menghadapi ini. Kemudian Aisyah, dari cerita berita dusta tadi kita dapati, kalau Bapak bisa baca cerita Aisyah tatkala beliau mendapatkan berita dusta tersebut, benar-benar luar biasa bagaimana perjuangan Aisyah radhiyallahu anha mempertahankan cintanya, dan mempertahankan cintanya dalam keadaan ujian yang begitu besar. Dan beliau ketika turun tabri'ah, pelepasan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Aisyah, bahwasanya beliau terlepas dari segala macam tuduhan, maka beliau pun tidak serta-merta menyombongkan diri, kemudian ujub, kemudian sum'ah, tidak. Bahkan beliau malah rendah hati terhadap apa yang terjadi, bahwasanya aku tidak pantas untuk mendapatkan sebuah ayat yang turun karenaku. Itu seorang Aisyah radhiyallahu anha yang kita bisa ambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan khusus untuk tawadhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha lillahi rafa'ah." Barang siapa yang merendah hati, maka Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Kemudian poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid. Maksud tidak menghalalkan masjid berarti mengharamkan masjid. Untuk siapa? Buat orang yang haid dan orang yang junub. Orang di sini maksudnya wanita yang haid dan orang yang junub, wanita ataupun perempuan. Wanita ataupun laki-laki, ya, laki-laki ataupun perempuan. Ini orang yang junub bisa laki-laki atau perempuan, sedangkan orang yang haid wanita. Diriwayatkan oleh, dan hadisnya mafhum, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang sulit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Seakan-akan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika menyebutkan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, beliau condong kepada pensahihan hadis ini. Ya. Ketika beliau mengatakan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, seakan-akan beliau condong kepada pensahihan hadis ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya agak panjang aslinya. Kita baca hadisnya secara panjang, yaitu saya bacakan riwayatnya dari riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Abu Dawud menyebutkan babun fil junubi yadkhulul masjidah. Bab tentang seorang junub masuk ke dalam masjid, apa hukumnya? Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan sampai kepada sanadnya sampai kepada Jisrah bintu Dajajah. Jisrah bintu Dajajah rahimahallahu taala berkata, "Sami'tu Aisyata radhiyallahu anha taqul." Aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita. "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid." Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, dan saat itu rumah-rumah, wajah atau muka rumah-rumah para sahabatnya itu syari'atun fil masjid, syariah artinya terpampang di dalam masjid, ke masjid. Maksudnya masuk ke dalam masjid, rumahnya tersebut menempel dengan masjid. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wajjihu hadhil buyuta anil masjid. Artinya simpangkan atau arahkan rumah-rumah ini dari masjid, arahkan menjauh dari masjid. Jangan muka rumah ke muka rumah langsung masjid, jangan, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi para sahabat Nabi belum melakukan itu. Kemudian datang lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan dengan pemberitahuan yang sama. Baru setelah itu beliau bersabda, wajjihu, arahkan hadhil buyut anil masjid. Arahkan rumah-rumah ini menjauh dari masjid. Artinya arah rumah itu kalau keluar tidak langsung masjid gitu loh, tetapi menghadap ke arah lain dari arah masjid. Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Sebabnya ini karena aku tidak menghalalkan wanita yang haid dan orang junub masuk masjid. Jadi kalau rumahnya langsung menghadap masjid, itu nanti orang akan keluar rumah langsung masjid. Nah, itu. Padahal ada yang keluar rumah itu ada yang wanita haid, ada yang orang sedang junub. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salah satu sebab kenapa keluarnya hadis ini. Baik. Di sini poin yang ketiga, kita sekarang membicarakan poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini juga dihasankan oleh Ibnu Al-Qattan. Ini ulama-ulama yang mensahihkan dan menghasankan hadis ini. Di antaranya Ibnu Khuzaimah, kemudian Ibnul Qattan, Yahya bin Qattan, kemudian Az-Zaila'i, kemudian Asy-Syaukani, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, beliau sepertinya condong kepada pensahihan hadis ini. Ya, pensahihan hadis ini. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah juga mengatakan la ba'sa bi isnadih. Artinya sanad dari hadis ini tidak mengapa. Beliau seakan-akan juga mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Di antaranya yaitu Imam Baihaqi. Beliau mengatakan laisa bil qawi. Hadisnya tidak kuat. Kemudian Abdul Haq, beliau mengatakan la yasbut. Kemudian Ibnu Hazm bahkan mengatakan innahu batil. La yasbut tadi artinya tidak sahih hadisnya. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan hadisnya itu batil. Hadisnya batil. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang juga melemahkan hadis ini Imam Bukhari. Kemudian Ad-Daruqutni. Ini juga orang-orang para ulama yang melemahkan hadis ini. Baik, adzan mungkin ya. Silahkan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ulama-ulama yang melemahkan hadis ini. Dan hadis ini adalah juga muttarib, goncang hadisnya. Artinya kadang-kadang diriwayatkan disebutkan riwayat dari Aisyah, kadang disebutkan riwayat dari Ummu Salamah. Jadi hadisnya wallahu alam, hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat Jisrah bin Dujajah atau Jisrah bin Dajajah. Ya, Jisrah bin Dajajah atau Jisrah bin Dujajah. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan inda Jisrata ajaibu. Artinya Jisrah meriwayatkan hadis-hadis yang aneh. Ya. Kemudian Imam Ad-Daruqutni mengatakan yu'tabaru bihadithiha illa an yuhaditha anha man yutrak. Artinya Jisrah riwayatnya diambil kecuali jika yang meriwayatkan hadis Jisrah tersebut adalah orang yang matruk. Artinya beliau riwayatnya tidak diterima oleh para ulama hadis. Taib. Yang jelas hadisnya lemah, tetapi timbul kemudian hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berdiamnya wanita yang haid dan junub di masjid. Ya, wanita yang haid dan junub di masjid. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berdiamnya wanita yang haid dan junub di masjid. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama dari mazhab Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i dan juga Hambali, bahwa wanita yang haid dan junub diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Wanita yang haid dan junub diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Dalil yang mereka pakai yaitu surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara dalam keadaan kalian mabuk, wala junuban illa 'abiri sabilin. Lihat di sini kata-kata wala taqrabus, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata. Ini yang menjadi nanti perbincangan di antara para ulama. Janganlah kalian mendekati sholat. Sholat ada yang mengatakan maknanya sholat, yaitu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan berhenti dengan salam, sholat. Ada yang mengatakan sholat di sinilah tempat sholat, yaitu masjid dan semisalnya tempat sholat. Nah, dari sinilah nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau ada yang mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Janganlah kalian mendekati sholat. Berarti enggak boleh sholat tatkala junub dan tatkala mabok. Ini enggak jadi masalah. Memang itu sudah disepakati. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita ini tafsirkan ayat ini, janganlah kalian mendekati sholat, maksudnya tempat-tempat sholat dalam keadaan junub dan mabuk. Nah, ini yang menjadi pembincangan nantinya. Yang jelas, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jumhur mengatakan, apa pendapat jumhur tadi? Pendapat jumhur apa? Haram. Haram apa? Haram untuk apa? Berdiam diri bagi wanita yang haid dan nifas bagi wanita yang haid dan nifas termasuk dan junub di mana? Di masjid. Taib. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan baik-baik. Itu pendapat mereka, itu dalil mereka, surat An-Nisa ayat 43. Tafsiran sholat itu dengan tempat sholat itu diamini oleh banyak para ahli tafsir. Ya, tafsiran bahwasanya sholat yang dimaksud dalam ayat adalah tempat sholat diamini oleh banyak ahli tafsir. Di antaranya yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian Sa'id ibn al-Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, Asy-Syaukani. Ya, mereka semua mengatakan bahwa salat yang dimaksud adalah apa? Tempat salat. Berarti kalau mereka mengartikan tempat salat, orang junub enggak boleh berdiam di masjid. Lalu haid, mana Ustaz ayatnya penyebutan tentang haid? Enggak ada. Nanti kan kita akan bicarakan. Ya. Haid tidak ada dalam ayat ini, An-Nisa sampai 43. Maka saya pesan kepada bapak-bapak, terutama bapak-bapak yang ngaji rutin ya, bawa mushaf terjemah. Insyaallah banyak faedah. Enggak apa-apa berat-berat. Ya. Insyaallah banyak faedah. Bawa mushaf terjemah karena di situ nanti kita akan memperhatikan ayatnya. Dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin. Wahai orang yang beriman, lihat artinya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, yaitu tempat salat menurut pendapat jumhur, dalam keadaan kalian sedang sukara, mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan juga tidak boleh orang junub mendekati tempat salat. Nah, ini dia. Nah, di sini enggak ada untuk apa? Haid dan nifas. Lalu bagaimana? Nanti kita akan bicarakan. Yang jelas, kita ambil dulu pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwasanya mereka mengatakan bahwa wanita yang haid dan nifas dan junub, orang junub, itu haram untuk berdiam diri di masjid. Dalil mereka surat An-Nisa ayat 43. Kemudian perlu diingat juga bahwa bisa dicatat, sholat yang dimaksud dalam ayat menurut ulama itu adalah tempat sholat. Dari mulai sahabat-sahabat terkenal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Sa'id ibn al-Musayyab, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakha'i, kemudian Imam al-Syafi'i, Ibn Jarir al-Tabari, Ibnu Katsir. Ini semua ulama-ulama, mereka berpendapat bahwa sholat yang dimaksud pada ayat itu apa? Tempat sholat. Berarti kalau begitu, kalau dikatakan tempat sholat, ya memang berarti junub diharamkan untuk berdiam di masjid. Kemudian wanita haid dan nifas juga diharamkan untuk berdiam diri di masjid menurut pendapat jumhur. Baik, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Ibnu Hazm, pendapat Daud Al-Zahiri dari mazhab Zahiri, sering saya sebutkan ini. Kemudian pendapat Ibnul Munzir, kemudian pendapat Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Ya, Al-Muzani, Al-Muzani, Ibnul Munzir mengatakan bahwa boleh wanita haid berdiam dan nifas dan junub berdiam diri di masjid. Ya, boleh wanita haid dan junub dan nifas berdiam diri di masjid. Sebelum saya lanjutkan pendapat kedua, ya, tadi saya ingin menjelaskan, kalau di dalam ayat hanya disebutkan orang junub, haidnya di mana, nifasnya di mana, maka mereka memakai qiyas. Mereka memakai apa? Qiyas, analogi. Bahwasanya orang junub dikiaskan dengan haid, atau kebalikan, qiyas haid dikiaskan dengan junub. Mana yang benar? Hah? Mana aslinya, mana? Aslinya mana? Junub. Berarti apa? Orang wanita haid dikiaskan dengan junub. Ya. Wanita haid dikiaskan dengan junub. Seperti kurma dikias beras dikiaskan dengan kurma dalam zakat fitr. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pendapat jumhur. Mereka mengatakan orang junub ini sama dengan orang wanita haid dan wanita nifas sama dengan junub keadaannya. Makanya dikiaskan. Itu pendapat jumhur tadi. Sudah kita jawab, ya. Jadi mereka memakai apa? Kias. Sekarang kembali ke pendapat kedua tadi. Pendapat kedua yaitu pendapat Ibnu Hazm, pendapat Imam Dawud Al-Zahiri, Ibnul Munzir, dan juga yang terakhir siapa? Al-Muzani. Pendapat Al-Muzani. Bahwasanya apa pendapat yang kedua? Boleh berdiam diri di masjid bagi orang junub, wanita haid dan nifas. Wow, Ustaz pendapatnya ekstrim. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya, berat sekali ini perbedaannya. Taib. Maka lihat pendapat kedua mempunyai dalil. Dalil-dalil pendapat kedua. Yang pertama, asal hukum. Pendapatnya memakai asal hukum. Bahwa asal hukum sesuatu mubah sebelum ada pelarangan. Asal hukum orang masuk masjid muslim asalnya apa? Mubah, boleh sebelum ada pelarangan. Ketika tidak ada pelarangan secara spesifik, secara klasifikasi, maka tidak ada dalil. Mereka mengatakan enggak ada dalil yang kuat. Hadis yang kita baca sekarang hadisnya apa? Lemah. Ya. Makanya mereka mengatakan asal hukumnya boleh. Siapa saja, laki-laki, perempuan, mau junub, mau tidak junub, mau wanitanya suci, wanitanya haid, wanita nifas, boleh masuk ke dalam masjid. Jadi dalil mereka yang pertama asal hukum. Dalil yang kedua yang mereka pakai yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ada seorang perempuan yang berkulit hitam sering membersihkan masjid dan tinggal di dalam masjid, dan wanita tidak lepas dari haid. Ya, sampai ke situ dalilnya. Coba bayangkan. Bayangkan juga. Ya. Sampai ke situ dalilnya. Ada seorang perempuan tinggal di masjid dan sering membersihkan masjid, dan perempuan pada umumnya tidak terlepas dari apa? Dari haid. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, orang-orang suffah, sahabat-sahabat Nabi, kaum suffah tinggal di masjid. Suffah itu suffah itu gini. Gambar Masjid Nabawi ya. Gambar Masjid Nabawi itu begini. Ini kiblat. Sini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kuburan beliau. Ini termasuk kuburan beliau. Ini kiblat. Kiblat menghadap ke sana berarti. Ah, di sini suffah. Masuk bagian dari masjid. Ada yang mengatakan suffah itu di sini malah. Yang jelas suffah tinggal di dalam Masjid Nabi. Mereka itu tidak punya rumah karena mereka kaum muhajirin yang meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, meninggalkan rumah pergi ke Madinah, meninggalkan tanah air pergi ke Madinah, meninggalkan dagangan, harta, keluarga pergi ke Madinah. Maka mereka tinggal di masjid. Mereka yang disebut dengan ahlus suffah. Ahlu apa? Suffah. Baik. Mereka itu tidur di masjid. Orang yang tidur kadang-kadang tidak lepas dari apa? Junub. Maka tetap diperbolehkan orang junub berada di masjid. Ini dalil yang ketiga. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang kita ambil tarjih, mana pendapat yang paling kuat? pendapat yang paling kuat yaitu wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah pendapat yang kedua. Tapi pendapat pertama jumhur, hati-hati. Secara dalil yang paling kuat adalah pendapat kedua. Secara dalil pendapat jumhur, kedua lebih kuat, tidak ada dalil yang melarangnya. Taib, kalau mereka mengatakan tuh Al-Quran dalilnya, itu kan untuk orang junub, ya. Adapun untuk wanita haid, maka tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil bahwasanya orang junub, orang haid untuk berdiam diri di masjid, dilarang berdiam diri di masjid. Lalu pengkiasan antara junub dengan haid dan nifas itu pengkiasan yang kurang. Kenapa? Karena orang junub ingin suci kembali mudah, dia langsung mandi, selesai. Sedangkan orang wanita haid dan nifas tidak bisa suci kecuali setelah selesai haidnya dan nifasnya. Di sini letak pengkiasan antara junub dengan haid beda. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang sebenarnya ada pendapat ketiga kalau ingin menulis, yaitu bahwa boleh orang junub berdiam diri di masjid kalau dalam keadaan berwudu. Boleh orang junub berdiam diri di masjid kalau dalam keadaan berwudu. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena ada riwayat yang berbunyi dari Sa'id Ibnu Mansur di dalam kitab Musnadnya bahwasanya Atha Ibnu Yasar rahimahullahu taala berkata, "Ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau wudu as-salah." Aku pernah melihat beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dan mereka dalam keadaan junub jika mereka telah berwudu seperti wudu mereka ingin salat. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang junub kalau berwudu dia boleh duduk di masjid. Ini pendapat ketiga. Mungkin bisa ditulis pendapat ketiga adalah orang junub boleh berdiam diri di masjid kalau dia telah berwudu. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lakukan terjih tadi bahwa orang junub ya tidak boleh untuk berdiam diri di masjid. Ini terjihnya. Saya mohon maaf agak keliru tadi. Tarjihnya, penguatannya, pendapat adalah orang junub tidak boleh, haram berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid. Sedangkan wanita yang haid, maka tidak ada dalil yang melarang mereka untuk berdiam diri di masjid. Sedangkan wanita yang haid, tidak ada dalil bagi mereka untuk berdiam diri di masjid. Berarti apa? Boleh enggak? Boleh. Kalau ada kajian umum, datang ustaz dari luar, ibu-ibu haid, boleh enggak ke masjid? Boleh. Jangankan umum, rutin saja boleh. Asalkan tadi menjaga agar darahnya tidak tercecer. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Insyaallah malam ini kita selesaikan bab ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab tayamum atau kitab tayamum. Bab tayamum. 133. Wa anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabati. Muttafaqun alaih. Zada ibn Hibbana wa taltaqi aydina. Artinya Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana ketika junub. Tangan kami bergantian ke dalam bejana. Muttafaqun alaih. Ibnu Hibban menambahkan, dan tangan kami saling bersentuhan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama Aisyah sudah kita jelaskan tadi. Langsung kepada poin kedua, yaitu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud daripada aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya mandi bareng, mandi bersama-sama. Ya, mandi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu bejana. Satu bejana yaitu bisa ember, bisa baskom, ya. Min ina'in wahidin, ketika junub, artinya sesudah bergaul maka mereka berdua mandi, ya, sesudah bergaul mereka berdua mandi. Kemudian tangan kami bergantian ke dalam bejana. Tangan kami bergantian ke dalam bejana, maksudnya adalah satu memasukkan tangan ke dalam bejana untuk ngambil air. Nanti baru satu lagi setelah diambil yang satu, maka yang lain baru mengambilnya. Nah, ini seakan-akan ada gantian, ada bergantian. Maka ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah riwayat dari Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menambahkan riwayat dan tangan kami saling bersentuhan. Artinya boleh saja berdua-duaan langsung, ya, memasukkan tangan langsung bersama-sama ke dalam bejana dan mandi bersama-sama. Boleh, bukan berarti satu menyelesaikan kemudian baru satu yang lain, tidak. Ini tambahan riwayat, itu maksudnya seperti itu. Baik. Kemudian di sini sebutkan muttafaqun alaih. Hadis poin ketiga yaitu derajat hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Derajat hadisnya sahih, baik itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ataupun tambahan riwayat dari siapa? Dari Ibnu Hibban. Baik, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan bolehnya seorang lelaki mandi bersama istrinya dari satu bejana. Ustaz, masa terlarang? Kan ada pertanyaan seperti itu. Dan pelajaran dan hukumnya begini, bolehnya seorang lelaki mandi bersama istrinya dari satu bejana. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, masa terlarang? Artinya faedahnya itu untuk apa? Nah, faedahnya yaitu bahwa dan yang demikian itu tidak mempengaruhi kesucian air. Itu intinya. Ya, itu intinya. Jadi, bolehnya seorang lelaki mandi bersama istrinya jadi satu bejana dan yang demikian itu tidak apa? Mempengaruhi kesucian air. Karena ada yang berpendapat bahwa kalau air itu sudah dipakai oleh seseorang maka air ini tahir ghairu mutahhir. Artinya dia suci tetapi tidak mensucikan. Karena air disebut air apa? Musta'mal. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa pendapat tersebut lemah. Pendapat tersebut lemah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan bersama istrinya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya. Jadi pelajaran pertama apa? Bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya mandi seorang lelaki bersama istrinya dari satu bejana dan itu tidak mempengaruhi kesucian air. Jangan lupa itu. Dan itu tidak mempengaruhi kesucian air. Yang kedua, pelajarannya adalah bolehnya sesama pasangan suami istri melihat kemaluan satu dengan yang lainnya. Puasi aja situ. Ya, bolehnya sesama pasangan suami istri melihat kemaluan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Adapun riwayat yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertelanjang di hadapan Aisyah radhiyallahu anha dan semisalnya, maka riwayat ini tidak ada yang benar dan semuanya lemah, wallahu alam, dan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang mandi junub maka airnya tidak berubah menjadi tidak suci. Saya ulangi, seorang yang mandi junub maka airnya tidak berubah menjadi tidak suci, tetap suci. Ya, tetap suci. Kemudian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang yang junub tidak menjadikan apa yang dia pegang menjadi tidak suci. Seorang yang junub tidak menjadikan apa yang dia pegang menjadi tidak suci. Misalkan saya junub, mandi junub, kemudian saya memasukkan tangan saya ke dalam bejana, maka tetap saja air ini suci. Ya, tidak menjadikan tidak suci, tidak menjadikan najis, airnya najis. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf dari Amir Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau bercerita, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aydihim fil ina wa hum junubun wan nisa'u wa hunna huyadun la yarawna bidzalika ba'san ya'ni qabla an yaghsiluha." Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa mereka memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam bejana padahal mereka sedang junub. Begitu juga perempuan padahal mereka sedang haid. Ini tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa, dan meskipun belum dibasuh tangannya, ini tidak mengapa. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini sedikit berkaitan dengan, mohon maaf yang belum menikah, sedikit berkaitan dengan hubungan badan. Apa hukumnya oral sex? Yang kada tahu berdiam. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan haram berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Maksud menjaga kemaluan di sini tidaklah memasukkan kemaluan tersebut kecuali kepada tempat bercocok tanam. Bukan kepada tangan, bukan kepada mulut, mohon maaf. Ini pendapat yang mengharamkan. Ada pendapat yang menghalalkan, yang mereka juga berdalil dengan surat Al-Ma'aj ini. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Mereka mengatakan yang terlarang adalah memasukkan, mohon maaf, kemaluan kepada tempat yang haram. Seperti misalkan kepada, mohon maaf, kemaluan bukan istri ataupun bukan tempat bercocok tanam. Di situ. Adapun istri, maka bagaimanapun kita, mereka mengatakan seperti ini, beristimta' dengan istri maka halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Artinya istri-istri kalian adalah cocok tanam, lahan ladang cocok tanam bagi kalian. Maka datangi, ya, datangi lahan cocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian suka. Maksudnya dari mana saja, dari depan, dari belakang, bersumbalit, bersalto, itu urusan pian. Ya. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu hadis yang disebutkan ayat Al-Baqarah ayat 223. Baik. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa halal beroral seks asalkan tidak memasukkan barang yang najis ke dalam mulut. Ya, sesuatu yang najis ke dalam mulut. Seperti mohon maaf, na'udzubillah, air kencing ataupun madzi ataupun wadi. Ya. Maka yang seperti ini diharamkan. Tetapi pada asal hukumnya menurut pendapat ketiga ini halal. Lalu yang mana Ustaz rojihnya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pendapat jumhur tadi yang pertama itu lebih hati-hati dan lebih arif dan lebih condong kepada sifat muslim yang kamil. Ya, seperti itu. Tetapi pendapat yang kedua dan ketiga lebih kuat dalil. Karena kalau seandainya ada yang dilarang pasti akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mohon maaf memasukkan dari atau ke dalam, bukan dari, ke dalam dubur. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas tanpa ada keraguan di dalam. Jadi pendapat yang arif yang lebih menunjukkan kesempurnaan muslim dan sesuai dengan akal nurani, yaitu pendapat pertama. Tetapi secara dalil maka pendapat kedua lebih kuat. Wallahu a'lam. Taib. Khusyuk benar pinanya pian. Taib, pendapat hadis yang ke-134. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan fansilu sya'ra wa anqul bashara. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di setiap helai rambut terkena junub maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulit, bersihkan kulitnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, namun mereka berdua mendhaifkannya. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Dan Abu Hurairah ma'ruf aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama aslinya Abu Hurairah adalah Abdurrahman dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Kemudian sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis padahal beliau terlambat masuk Islamnya. Beliau terlambat masuk Islamnya. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ini menarik bagi penuntut ilmu. Beliau menulis dan yang lain tidak menulis. Yang kedua, beliau meriwayatkan dan yang lain tidak meriwayatkan. Makanya para ulama mengatakan ihya'ul ilmi mudzakaratuhu. Artinya ilmu itu bisa akan tumbuh dalam diri seseorang kalau sering dimudzakarah, sering diulang-ulang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cara mengulangnya dengan cara meriwayatkan hadis kepada orang lain. Makanya beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat lainnya. Dan ini salah satu sebab juga yang menyebabkan akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis karena kuatnya hafalan. Dan itu berkat doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering berpesan di hari-hari ini, jangan pernah remehkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, poin kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di setiap helai rambut terkena junub, maka cucilah rambut dan bersihkan kulitnya. Maksudnya setiap rambut orang yang dalam keadaan junub, ya, setiap rambut orang yang dalam keadaan junub, bukan terkena junub. Artinya orang dalam keadaan junub dan dia punya rambut, itu maksudnya. Maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti maninya muncul ke sini, bukan, ya. Akan tetapi orangnya junub yang menyebabkan rambutnya pun terkena junub, maka itu dicuci, itu maksudnya. Maka cucilah rambut dan bersihkan kulitnya, ya, cucilah rambut dan bersihkan kulit rambut tersebut. Diriwayatkan oleh, poin ketiga, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, namun mereka berdua mendhaifkannya. Hadis ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya lemah karena di dalam periwayatannya ada seorang perawi yang lemah. Ya. Dan hadisnya mungkar. Perawinya siapa? Al-Harith bin Wajih. Perawinya di sini adalah Al-Harith bin Wajih. Beliau ini lemah dan meriwayatkan hadis secara sendirian, menyelisihi yang sahih. Makanya hadisnya menjadi mungkar. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan haditsul Harits bin Wajih haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadithi wa huwa syaikhun laisa bidzak. Ini istilah-istilah ulama hadis. Artinya hadis Al-Harits bin Wajih itu hadis yang asing. Kita tidak mengenalinya kecuali dari hadis ini. Artinya hadis yang seperti ini kita diketahui kecuali dari Harits bin Wajih. Artinya dia menyelisih riwayat-riwayat yang sahih secara sendirian. Dan dia adalah seorang syekh, artinya orang tua yang hafalannya kurang. Laisa bidzak, hafalannya kurang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antaranya Imam Bukhari mengatakan fi hadisi ba'dul manakir. Dalam hadis-hadis Al-Harits bin Wajih ini beberapa hadis mungkar. Kemudian Ibnu Ma'in, seorang ulama hadis, mengatakan laisa bisyai. Hadisnya itu riwayat beliau itu adalah seorang yang tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Bayangkan kalau seandainya sekarang ada orang bicara anta laisa bisyai, kamu tuh enggak ada nilainya sama sekali. Ya itu kan merendahkan sekali gitu kan ya. Ya, merendahkan sekali. Maka ini disebutkan oleh para ulama hadis dalam rangka menjaga hadis Nabi, dalam rangka menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena hadisnya lemah maka tidak bisa kita ambil riwayatnya. Taib. Hadis yang ke-135, Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anhuma nahwuhu wa fihi rawin majhul. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan dari Aisyah radhiyallahu anha sama sepertinya, namun ada seorang perawi yang tidak dikenal. Ini juga hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Jadi kita tidak terlalu penting untuk membicarakan. Cuma ada pesan dalam hadis ini, yaitu bahwa semestinya seorang yang mandi junub dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, ya, ke seluruh tubuhnya. Dan di tubuh kita ini kan ada bulu-bulu, ada rambut-rambut, maka seluruh anggota rambut yang ada pada tubuh kita, baik rambut kepala, jenggot, ketiak, kemudian alis, kemudian bulu mata, kumis, kemudian bulu kemaluan, dan seluruh bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita harus terkena air tatkala mandi junub atau mandi haid. Ini menunjukkan bahwa semestinya orang yang mandi dan sewajibnya orang yang mandi junub dia harus menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selesai pembicaraan kita pada tanggal 23 Dzulhijjah ini tentang bab apa? Bab mandi. Sekarang pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita membicarakan babut tayammum. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau lebih menambahkan atau yang lainnya, tafadhol. Masih ada beberapa waktu belum kita sholat. Tidak ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Ini kan dari hadis-hadis ini tidak ada memulai mandi junub itu dengan membaca bismillah, Ustaz. Apakah ini memang tidak ada? Nah, kemudian juga dikaitkan dengan perbuatan lainnya yang tidak ada dalilnya membaca bismillah, seperti mau azan atau iqamat atau mau takbir sholat, itu apa boleh kita berdalil umum dengan memulai sesuatu dengan bismillah itu, Ustaz? Jadi jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Artinya, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalannya tersebut terputus. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dan ada yang melemahkannya. Wallahu alam, ada hadisnya sahih. Nah, lalu berkenaan dengan mandi, kok tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala bahwasanya mandi dengan bismillah? Maka jawabannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani beliau tidak menyebutkan semua hadis yang berkaitan dengan mandi. Semua hadis tidak, tetapi kebanyakan hadis yang berkaitan dengan mandi beliau sebutkan. Sedangkan hadis tentang pengucapan dengan bismillah itu tidak ada khusus untuk yang berkaitan dengan mandi, tetapi dianjurkan setiap kali kita ingin berwudu maka kita mengucapkan bismillah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah salat seseorang yang tidak mengucapkan tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, ini menunjukkan bahwa penyebutan bismillah tidak pada spesifik mandi, makanya beliau tidak sebutkan. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang pertama tadi, tidak semua hadis tentang mandi beliau sebutkan di sini. Tetapi sebagian besar beliau sebutkan hadis tentang mandi. Nah, jawaban yang kedua yaitu bahwa ucapan bismillah tidak spesifik dalam perkara mandi. Tetapi ketika kita sebelum mandi, bukankah kita dianjurkan untuk berwudu? Nah, pada saat itulah kita mengucapkan apa? Bismillah. Dan juga tidak disebutkan di sini dalam bab mandi, kita belum mendapatkan niat. Ya, niat. Padahal harus berniat di dalam hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Tetapi sekali lagi seperti yang saya jawab bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah tidak dalam keadaan menjelaskan semua hadis yang berkaitan dengan mandi, tetapi sebagian besar beliau sebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana, apakah kita setiap perkara itu dengan bismillah? Iya, sangat dianjurkan dengan bismillah. Bertabaruk, ini ta'asyan, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menulis surat beliau dengan bismillah, keluar dari rumah dengan bismillah, masuk ke dalam rumah dengan bismillah. Ya, ini ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap perkara beliau ucapkan bismillah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dipersiapkan, setelah ini ada kalau jika ada pertanyaan. Jazakallahu khair atas kesempatan berikan, Ustaz. Silakan. Pertama yang kami tanyakan tadi, kalau dari riwayat istri-istri Rasul dan sahabat itu kan panjang rambutnya, jadi batasan-batasan panjang rambut ahwat bagaimana Ustaz? Kan ya, kalau ihwa kan dari gundul sampai bahu, tapi ahwat itu kan kebanyakan juga di atas bahu, yang pakai apa, yang jilbab itu kebanyakan katanya kepanasan. Yang kami tanyakan batasnya Ustaz. Kemudian yang kedua, ini mungkin agak keluar dari materi, mengenai salat berjamaah yang kami pernah tanyakan waktu itu kami, tapi kami tidak sambung Ustaz. Yang Ustaz jawab boleh, misalnya bentuk salat berjamaah kedua berdasarkan dalil itu ada yang bersedekah. Tapi menurut penjelasan Syekh Mansur Salman di kitab Athal Musallin, itu hanya boleh dari jamaah yang pertama. Maksudnya kalau yang dari luar itu tidak boleh sama sekali dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri, jadi halaman 363 Ustaz sampai 373 penjelasannya di situ, Rasulullah sendiri pulang bahkan tidak berjamaah di Masjid Nabawi ketika terlambat, termasuk Abdullah ibn Mas'ud, sehingga kami agak ragu-ragu kalau membaca itu, dan tidak ada satu sahabat pun yang melakukan kalau membentuk jamaah baru. Jadi empat mazhab itu mengatakan itu sangat, orang akan berleha-leha kan masih ada lagi kesatuan kaum muslimin katanya akan terbagi-bagi itu. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, yaitu batasannya adalah memanjangkan rambut yang tidak membahayakan dia. Yang penting kan rambutnya panjang dan tidak membahayakan dia. Dalam artian membahayakan di sini mungkin menyulitkan dia beraktivitas di dalam kesehariannya sehari-hari, seperti mencuci pakaian, kemudian membersihkan rumah. Kalau seandainya terlalu panjang mungkin sampai ke pantat, sampai ke kaki, maka ini terlalu panjang, maka dipotong. Akan tetapi jangan sampai dipotong tersebut kemudian terlalu pendek. Jadi tidak ada batasan yang dijelaskan oleh para ulama yang saya ketahui tentang batasan rambut. Ya, akan tetapi dianjurkan untuk panjang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan salat berjamaah yang kedua di dalam satu masjid. Memang khilaf di antara ulama. Tidak ada yang bisa menentukan atau menghentikan khilaf tersebut. Khilaf dari dahulu, ada yang mengatakan boleh jamaah kedua, ada yang mengatakan tidak boleh jamaah kedua dengan dalil-dalil yang ada. Wallahu alam, bisa dirinci. Kalau seandainya masjidnya tidak mempunyai imam ratib, ya, imam ratib, imam yang tetap seperti dalam masjid ini. Ya, tidak ada imam yang tetap seperti di masjid-masjid yang merupakan persinggahan, masjid terminal, masjid jarang orang sholat di sana, tidak ada imam tetap, maka boleh untuk jamaah kedua. Itu satu. Yang kedua, kalau masjidnya kecil juga boleh jamaah kedua. Ya, kalau masjidnya kecil juga boleh jamaah kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersedekah itu hanya satu dalil dari sekian banyak dalil yang memperbolehkan untuk berjamaah. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan untuk berjamaah diantaranya dalil keumuman bahwasanya kita diperintahkan untuk berjamaah salatnya walau dalam keadaan safar ataupun mukim. Nah, kemudian dijawab kenapa Nabi, para sahabat, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mendirikan sholat berjamaah yang kedua, karena imam di zaman beliau itu sangat-sangat mempunyai kedudukan yang tinggi. ya. Imam di zaman beliau sangat mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau seandainya ada orang imam setelah Rasulullah, ini berarti menandingi Rasulullah. Itu sebabnya. Tetapi ya bekal khilaf, artinya masih tersisa khilaf di antara para ulama. Tidak bisa kita memaksakan, Ustaz antum harus ikut saya pendapatnya, gak boleh jamaah kedua. Kemudian atau saya maksa antum ikut pendapat saya, gak boleh, boleh jamaah kedua. Tidak, tetap pada koridornya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ambil pendapat yang paling kuat dalilnya, mana yang paling kuat dan mana yang paling diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Begitu caranya, ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memang yang mengerjakan seperti itu, karena di zaman Rasulullah imam kedua itu berat, berarti dia menandingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Dan itu salah satu jawaban dari jumhur yang mengatakan bahwasanya boleh untuk berimam apa berjamaah yang kedua. Ya, wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz barakallah. Ini di luar tema, menyambung pertanyaan tadi pagi Ustaz. Ya. Yang berhaji yang melaksanakan nikahnya di Jeddah kan harus bayar dam. Maksudnya bayar dam itu apa, dengan fidyah apa dengan menyembelih hadyu? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya ada teman yang ngasih uang ke kita. Kita tahu uang itu dari pekerjaan yang berdosa gitu Ustaz. Lalu kita kemanakan uangnya? Jazakallah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan orang yang melewati miqat tanpa berihram, berarti dia sudah melanggar sebuah kewajiban. Caranya agar tetap sah hajinya, maka dia kembali ke miqat, kemudian berihram di miqat. Nah, itu tidak terkena apa-apa. Adapun kalau dia melewati miqat tanpa berihram dan tidak memakai kain ihram, maka berarti dia melewati sebuah atau melanggar sebuah kewajiban. Kewajibannya adalah melewati miqat dan tidak memakai kain ihram, tidak melepaskan baju yang berjahit. Oleh karenanya dia harus bayar fidyah namanya, atau dam dalam bahasa Indonesianya. Fidyah itu artinya dia bayar sebuah pelanggaran dengan menyembelih kambing, ya, menyembelih kambing di tanah suci dan tidak boleh dimakan sama sekali, karena itu sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, sebuah pelanggaran. Tidak seperti hewan kambing hadyu, hewan kambing akikah, hewan kambing kurban, maka dia sembelih saja, habis itu dia biarkan kepada panitianya untuk membagikannya. Tidak boleh dia memakannya sedikit pun, karena itu adalah sebuah sembelihan atas dasar pelanggaran. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua yaitu hadiah yang didapatkan dari orang yang berpenghasilan haram. Maka jawabannya, apabila hadiah tersebut sudah bercampur dari bercampur dengan uang yang halal, maka boleh diterima. Tetapi apabila hadiah itu murni uang haram, maka itu haram untuk diterima. Seperti ada orang nyuri, dia curi, langsung dia kasih hadiah kepada orang lain, itu duitnya itu, nah itu haram diterima. Ya, adapun orang nyuri kemudian dia masukkan ke dalam dompetnya, kemudian tercampur uangnya yang halal dan haram, suatu ketika si pencuri ini ngasih hadiah ke kita, halal untuk diambil. Ya, kenapa? Karena memang dia tercampur duitnya yang halal dan yang haram. Tetapi lain hal kalau seandainya penghasilannya benar-benar murni mutlak haram, tidak ada penghasilan lain kecuali itu, haram penghasilannya, ya, maka wallahu alam lebih baik